Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah mab'ad. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan hadis yang berikutnya, masih dalam bab bayan kasrati turukil khair. Kita sampai pada hadis yang ke-129. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala as-salisa asara anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala idza tawadda'a al-abdul muslimu awil mu'minu faghassala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadra ilaiha bi ainihi ma'al ma'i aw ma'a akhiri qadril ma'i fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batasatha yadahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qadril ma'i fa idza ghassala rijlaihi kharajat kullu khati'atin masadha rijlahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qadril ma'i hatta yakhruja nakiyan minad dunubi rawahu muslimun. Hadis yang ke-13 darinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, jika seorang hamba muslim dia berwudu atau seorang hamba mukmin dia berwudu, dia membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya setiap kesalahan atau dosa yang dilihat oleh matanya bersama air atau bersama akhir tetesan air. Apabila dia membasuh kedua tangannya, keluarlah dari kedua tangannya setiap dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya bersama air atau bersama akhir tetesan air. Jika dia membasuh kedua kakinya, keluarlah setiap dosa yang dilangkahkan oleh kedua kakinya bersama air atau bersama akhir tetesan air, hingga keluar dia dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Telah meriwayatkannya Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan kalau seorang mukmin atau seorang muslim dia berwudu, dia basuh wajahnya, dia basuh kedua tangannya, dia membasuh kedua kakinya, maka akan keluar dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh tersebut bersama air yang dia gunakan untuk membasuh dalam wudunya atau bersama akhir tetesan air yang dia gunakan untuk membasuh anggota wudu tersebut. Dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota-anggota wudu tadi akan berguguran, larut bersama tetesan air atau akhir tetesan air. Dosa yang bisa digugurkan dengan wudu yang benar yang dilakukan oleh seorang hamba muslim atau hamba mukmin adalah setiap dosa kecil yang terkait dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dosa kecil yang dilakukan oleh kedua matanya, dosa kecil yang dilakukan oleh kedua tangannya, dosa kecil yang dilakukan oleh kedua kakinya, akan larut bersama tetesan air atau akhir tetesan air wudunya, sehingga dia keluar dalam keadaan bersih dari dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh anggota-anggota wudu tersebut. Adapun kalau dosa itu terkait dengan hak hamba yang satu dengan hamba yang lainnya, maka harus ada pengembalian hak. Harus ada pengembalian hak. Adapun kalau dosa itu terkait dengan hamba dengan Rabbnya Allah Jalla wa'az, maka kalau dosa kecil tersebut langsung larut, langsung berguguran. Maka hadis ini menjelaskan pada kita bahwasanya wudu itu menjadi pelebur dosa-dosa. Yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka harus dengan taubatan nasuha. Kalau itu terkait dengan hukuman had, harus ada penegakan had dan lain sebagainya. Maka di sini wudu bisa mensucikan anggota tubuh secara hissi maupun secara maknawi, artinya secara nyata, secara fisik anggota wudu kita akan bersih dengan basuhan-basuhan air tersebut. Secara maknawi anggota wudu kita bersih dari dosa-dosa kecil. Ini diantara keutamaan wudu. Wudu mensucikan anggota wudu yang empat yang disebutkan dalam riwayat ini, wajah, masuk kepala juga, kedua tangan dan kedua kaki. Pensucian terhadap anggota-anggota wudu tersebut, wajah, kedua tangan, kepala dan kedua kaki, ini secara hissi tadi, secara nyata memang bersih dari kotoran. Dan secara maknawi bersih dari dosa-dosa kecil. Adapun wudu bisa membersihkan anggota wudu secara hissi, secara nyata, maka tampak jelas. Tangan kotor dengan wudu menjadi bersih kan? Wajah juga kalau rajin wudu setiap kali hendak sholat, maka akan bersih dari kotoran. Adapun kepala memang ada rusuh keringanan untuk sekedar diusap, karena pada kepala ada rambut dan kepala itu adalah bagian badan yang paling atas. Kalau seandainya kepala itu harus dibasuh, terlebih di kepala ada rambut, tentunya akan memberatkan. Terlebih di waktu-waktu cuaca yang sangat dingin. Maka termasuk rahmat Allah kepada hamba-hambanya menjadikan fardu wudu pada anggota tubuh bagian kepala itu cukup diusap saja. Jika seseorang telah berwudu dengan benar, tidak diragukan akan mensucikan anggota wudu dengan pensucian secara hissi, nyata tadi bersih dari kotoran, atau secara maknawi yaitu mensucikan anggota wudu tadi dari dosa-dosa kecil. Adapun taharah yang maknawi ya, pensucian secara maknawi agar kita bersih dari dosa-dosa, maksudnya dosa-dosa kecil, ini yang seharusnya dituju oleh setiap muslim. Hendaknya dengan wudu kita berharap dosa-dosa kita akan berguguran, akan suci. Kalau kita basuh wajah kita, dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah, kedua mata yang melihat pada perkara yang haram, itu akan berguguran. Kenapa disebutkan di sini mata? Dosa yang dilakukan oleh kedua mata itu akan berguguran bersama tetesan air atau akhir tetesan air. Ini hanya padahal wajah itu tidak cuma mata saja. Ini sebagai contoh saja. Hidung juga bagian wajah tidak disebutkan. Tapi mata sudah cukup untuk mewakili wajah. Maka intinya dosa kecil yang dilakukan oleh anggota wajah, mata atau hidung, dan seterusnya, itu akan berguguran. Atau mulut, ini juga bagian dari wajah. Bisa berbicara dengan pembicaraan yang jelek. Masuk dalam dosa juga. Disebutkan mata ini sebagai contoh saja. Mewakili wajah. Kalau dia basuh kedua tangannya, keluar dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya. Demikian juga ketika dia membasuh kedua kakinya, akan keluar dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua kakinya. Apakah untuk melangkah pada perkara-perkara yang tidak diridhoi, tidak dicintai oleh Allah. Jadilah seorang hamba dengan sempurna wudhunya, maka akan bersih dia dari dosa-dosa kecil. Ketika Allah sebutkan wudhu, syariat mandi dan tayamum, Allah iringi dengan firman-Nya, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min kharaji walaki yuridu liyutahhirakum." Allah tidak menginginkan bagi kalian itu satu keberatan. Akan tetapi Allah justru menginginkan untuk mensucikan kalian. Dengan syariat wudu, mandi, tayamum, Allah menginginkan dengannya kesucian hamba-hambanya. Baik suci lahir maupun suci batin. Suci lahir, suci dari kotoran. Suci batin, suci dari dosa-dosa. Allah menyatakan, "Waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun." Dan agar Allah ingin menyempurnakan nikmat-Nya atas kalian, agar kalian mensyukurinya. Maka wajib bagi seorang hamba, jika dia berwudu, dia harus menghadirkan makna ini. Wudunya bukan sekedar gerakan dengan menggunakan air, bukan itu. Tapi ada makna yang lebih dari itu. Dengan wudu itu, kita berharap dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota wudu itu akan berguguran larut bersama tetesan air atau akhir tetesan air. Bukan sekedar membasuh begitu saja, tapi harus menghadirkan makna yang demikian ini. Karena wudu memiliki keutamaan-keutamaan, bukan sekedar syarat untuk menunaikan sebagian amal ibadah seperti salat, tawaf, membaca Al-Quran, atau yang semisalnya. Tapi harus menghadirkan makna tadi, makna tadhirud dunub. Bahwasanya wudu kita bisa menjadi sebab bergugurannya dosa-dosa kita. Ini hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Hadis yang berikutnya. Ar-Rabi asara anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza tunibatil kaba'ir." Rawahu Muslimun. Berkata Nawawi rahimahullah yang ke-14 darinya, dari riwayat Abi Hurairah masih. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Salat-salat fardu 5 waktu, Jum'ah ke Jum'ah berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, menjadi pelebur dosa-dosa di antara keduanya, kalau bisa dijauhi dosa-dosa besar." Selama bisa dijauhi dosa-dosa besar. Telah meriwayatkannya Imam Muslim rahimahullahu taala. Maka salat-salat fardu 5 waktu dalam setiap hari dan setiap malamnya, antara salat yang satu ke salat yang lainnya, ini akan menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan di antaranya. Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya, Ramadan yang satu ke Ramadan yang lainnya, namun dengan catatan dosa yang bisa dilebur oleh amal-amal ibadah ini adalah shagair, dosa-dosa kecil, bukan seluruh dosa. Dosa-dosa kecil. Kenapa? Syaratnya Syarat untuk bisa bergugurannya dosa-dosa karena amal-amal ibadah tersebut, kalau kita bisa menghindari dosa-dosa besar. Dan ini adalah syarat yang berat tentunya. Karena banyak dosa-dosa besar yang terkadang kita tidak menyadarinya. Ghibah termasuk dosa besar. Maka keutamaan ini bisa tidak terpenuhi kalau seseorang melakukan dosa-dosa besar di antara ibadah-ibadah tersebut. Maka di sini ada faedah agar kita menggapai keutamaan ini, harus orang itu berhati-hati untuk menjauhi dosa-dosa besar. Memang di kalangan para ulama terjadi khilaf. Apakah mana hadis ini dosa-dosa kecil itu akan digugurkan dengan syarat kalau dosa-dosa besar dijauhi? Sehingga dosa-dosa itu tidak bisa gugur kecuali dengan syarat dilakukannya amal-amal ibadah tersebut dan dijauhinya dosa-dosa besar. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, apakah pengguguran dosa-dosa di antara amal-amal ibadah tersebut terrealisasi kecuali dosa-dosa besar? Sehingga dengan makna yang kedua, digugurnya dosa-dosa kecil di antara ibadah-ibadah tersebut hanya dengan satu syarat, yaitu dengan ditegakkannya amal-amal ibadah tadi. Menjalankan sholat fardu 5 waktu, sholat jumat ke jumat berikutnya, ramadannya satu ke ramadhan yang berikutnya. Sebagian ulama menguatkan bahwasanya amal-amal ibadah tersebut bisa menggugurkan dosa-dosa kecil yang dilakukan diantaranya, kecuali dosa-dosa besar yang enggak bisa digugurkan. Di antaranya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin lebih menguatkan yang demikian itu. Bukan dengan dua syarat, ditunaikannya ibadah tadi dan dijauhinya dosa-dosa. Tapi dosa-dosa kecil akan digugurkan dengan amal-amal ibadah yang dilakukan antara ibadah yang satu ke ibadah yang lainnya, kecuali dosa-dosa besar. Itu makna yang kedua. Kenapa dosa-dosa besar tidak bisa digugurkan dengan iya. Beli tadi tokennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.